بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita telah menyelesaikan pembahasan hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu berkaitan tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid yang disebutkan dalam riwayat ini. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan keikhlasan, disertai dengan keikhlasan. Ya, sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan riwayat yang berikutnya, di sini ada yang bertanya, mohon dijelaskan kembali tentang al-amnul mutlak, aman yang mutlak. Apakah ada yang bisa mendapatkannya padahal setiap orang pernah berbuat kemaksiatan? Bagaimana dengan orang yang berbuat maksiat kemudian bertaubat kepada Allah? Baik, yang dimaksud dengan al-amnul mutlak, rasa aman yang mutlak, ialah al-amnul kamil, at-tam, rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti. Ini didapatkan oleh orang-orang yang selamat dari tiga jenis kezaliman, sebagaimana telah lihat pembahasannya. Yang pertama, dia selamat dari bentuk kezaliman yang namanya syirik, selamat dari kesyirikan. Yang kedua, selamat dari bentuk kezaliman kepada orang lain, menzalimi orang lain. Yang ketiga, selamat dari bentuk kezaliman kepada diri sendiri, yaitu kemaksiatan atau perbuatan dosa. Naam. Sehingga yang selamat dari ini semuanya, merekalah yang mendapatkan al-amnul mutlak wal-ihtida'ul mutlak, rasa aman yang sempurna dan bimbingan yang sempurna dunia akhirat. Sedangkan bagi mereka yang tidak syirik, dia selamat dari kesyirikan, namun dia terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia tidak lagi mendapatkan rasa aman yang mutlak, yang sempurna. Namun dia akan mendapatkan rasa aman yang kurang. Kekurangan ini tergantung kadar kekurangan iman dia. Kekurangan rasa aman ini tergantung kadar kekurangan iman dia. Sementara kadar atau kurangnya kadar keimanan itu tergantung kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Berarti semakin banyak kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, semakin kurang rasa aman yang dia capai. Begitu. Semakin sedikit, maka semakin sempurna rasa aman yang dia capai. Nah, sedangkan fungsi daripada rasa aman yang kurang ini tadi ialah menyelamatkan dia dari azab yang abadi. Menyelamatkan dia dari azab yang abadi di neraka. Walaupun dia nanti dihukum, di azab, tidak akan kekal selama-lamanya. Dan fungsi yang kedua ialah pasti memasukkan orang tadi ke dalam surga. Pasti akan memasukkan orang tadi ke dalam surga. Itu yang namanya keamanan yang kurang. Ada pun rasa aman yang sempurna, bimbingan yang sempurna, maka pelakunya itu langsung masuk dalam surga dengan tanpa azab. Pertanyaan sekarang ini ialah, apakah ada yang bisa mendapatkannya padahal setiap orang pernah berbuat kemaksiatan? Ada. Di antara contohnya sekarang ialah 70 ribu orang yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. 70 orang yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tayib, ada pun yang selain mereka, memungkinkan juga. Bagaimana dengan orang yang berbuat kemaksiatan kemudian bertobat? Ini yang dimaksud. Artinya, setiap orang pasti berbuat salah. Pasti berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Namun, ada sebagian orang yang kemudian diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, mendapatkan taubat sebelum dia meninggal dunianya. Maka dengan taubat tadi, maka semua dosa dia, semua maksiatnya dia gugur. Yang tersisa ialah amal baiknya. Maka dia mendapatkan al-amnul mutlak, rasa aman yang sempurna tadi. Atau dosa-dosa yang dia lakukan tadi itu dihapus oleh Allah Taala dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Rasa sedih, keletihan, kecapean, kesempitan hidup, dan semisalnya. Semua musibah yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa kaum mukminin itu sebagai kafaratun lidzunubih, sebagai penghapus dosa-dosa dia. Tamam? Atau ini perkara yang ketiga, atau dia mendapatkan kemaafan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memaafkan dia, Allah mengampuni dia, sehingga dia pun masuk dalam surga tanpa diazab. Sekian banyak perkara-perkara yang memungkinkan bagi seorang untuk mendapatkan hal ini. Yang mendapatkan hal ini. Sehingga ada itu yang mendapatkan rasa aman yang sempurna, bimbingan yang sempurna. Ada pula yang mendapatkan rasa aman yang kurang dan bimbingan yang kurang. Itu semua tergantung kadar imannya masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya dosa, dampak negatif dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tolong dijelaskan sekali lagi maksud yang terkandung dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Maksudnya, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah secara umum itu maksudnya, kata para ulama, maksudnya ialah kalimat la ilaha illallah yang disertai dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Sebab sebagaimana yang kita bahas kemarin, hadis Ibn Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pada sebagian riwayat seperti ini ada penyebutan syaratnya. Seperti ini. Fa'inna allaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu ta'ala mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini namanya umum. Kemudian disebutkan persyaratannya. Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Yang mana dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tadi. Ini ikhlas. Dan ikhlas termasuk syarat daripada la ilaha illallah. Menunjukkan, sekali lagi menunjukkan, kalau ada riwayat, dalil, yang di situ disebutkan keutamaan la ilaha illallah secara mutlak, secara umum, maka itu maksudnya ialah keutamaan la ilaha illallah yang memenuhi persyaratan-persyaratan la ilaha illallah. Dan juga sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, digambarkan oleh sebagian salaf, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Mereka mengatakan, dan yang namanya kunci baru bisa buka pintu kalau kuncinya itu punya gigi-gigi kunci. Asnan, punya gerigi-geriginya. Sehingga dia bisa buka pintu tadi. Maka demikian pula kalimat la ilaha illallah itu akan bisa membuka pintu surga kalau kalimat tadi disertai dengan persyaratan-persyaratannya. Itu maksudnya. Sementara syarat-syarat la ilaha illallah sudah disebutkan kemarin. ikhlas, ada keikhlasan, ada ilmu, kejujuran, keyakinan, menerima, ketundukan, kecintaan, dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Artinya apa? Tidak bisa semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tanpa melaksanakan konsekuensinya. Tidak bisa. Sehingga harus ada kalimat la ilaha illallah, ada ilmu tentang masalah itu, ada keyakinannya, dan juga ada upaya mengamalkan konsekuensinya. Apakah jika kita merasa telah membalimi seseorang, wajib bagi kita untuk meminta maaf atau cukup dengan berbuat baik yang lebih baik dari biasanya? Karena untuk mengucapkan kata maaf biasanya lebih sulit dan lebih mudah dengan memberikan sesuatu atau mendiamkan seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ini dirinci ini. Masalah ini ada perincian. Dirinci ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kalau kezaliman tadi ialah kezaliman-kezaliman dalam bentuk maliyah, harta benda. Misalkan kita pernah mengambil barangnya orang lain atau mencuri barangnya orang lain, menggosok barangnya orang lain. Misalnya yang bersifat harta benda. Maka kalau kita pernah berbuat demikian, bentuk taubatnya kita ialah kita mengembalikan barang tadi. Kita mengembalikan barang tadi. Dan itu pasti atau seringkalinya orang yang terzalimi tadi merasa senang. Dia akan merasa senang. Ya walaupun akan muncul sedikit kejengkelan, tapi dia senang sebab barang dia itu kembali kepada dia lagi. Tamam? Hadah wa. Setelah minta maaf kepada dia. Yang kedua, kalau kezalimannya itu berkaitan dengan a'rab. A'rab, masalah kehormatan seseorang. Berkaitan dengan masalah kehormatan seseorang, misalnya kita pernah menghibahi dia, menjelek-jelekkan dia di depan orang lain, atau yang semisalnya, dalam keadaan dia tidak tahu, maka dalam keadaan yang seperti ini, cukup kita kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat-tempat yang dulu kita pernah menjelekkannya. Kita berbuat baik kepada dia, lebih baik daripada yang sebelumnya, dan tidak menyampaikan kepada dia. Sebab kalau kezalimannya berkaitan dengan masalah kehormatan, kemudian disampaikan kepada orang tadi, yang terjadi justru tambah keruh permasalahannya. Yang tadinya dia nggak tahu, ada orang yang menyakiti dia, yang menghibahi dia, yang menzalimi dia, dia merasa tenang-tenang saja. Begitu dikasih tahu, ada si fulan, wa fulan, wa fulan, berbuat begini, begini, begini, tentang diri kamu. Yang terjadi bukan kemudian kesenangan, tapi justru malah amarah, rasa marah yang muncul dari dia. Sebab dia tidak mendapatkan faedah dari itu, tapi justru mendapatkan kerugian dari situ. Sehingga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, terkadang, belum mengatakan bahkan terkadang wajib tidak menyebutkan perkara tadi. Sehingga cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia dan kita berbuat baik kepada dia semampu kita. Sehingga dirinci dengan seperti itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تندري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تندري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي برسبت قال موسى نبي الله موسى pernah berkata. Ini Rasulullah SAW menukilkan tentang Nabiullah Musa. Kata Nabiullah Musa, Ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarilah aku sesuatu. Azkuruka wa ad'uka bihi, Azkuruka, aku berzikir kepada engkau. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu. Bihi, dengan sesuatu tadi. Ini permintaannya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang dengan itu aku akan bisa berzikir dan berdoa kepadamu ya Allah. Ini karena itu apa namanya yang dibahas sekarang ini sekarang ialah permintaan Nabi Allah Musa secara khusus, minta diajari secara khusus zikir-zikir atau doa-doa khusus yang tidak dilafadzkan oleh orang-orang lain. Qala, berkata, Qul ya Musa, Allah mengatakan, Qul ya Musa, katakan wahai Musa, La ilaha illallah. Kalimat, La ilaha illallah. Ini doa atau zikir yang diajarkan oleh Allah Taala kepada Nabi Allah Musa. La ilaha illallah. Qala, kata Nabi Allah Musa, Kullu ibadika, semua hamba-hambamu ya Allah, yaquluna hadza, mereka semuanya mengucapkan kalimat ini. Ini kata Nabi Allah Musa. Ketika dikasih tahu bahwasanya doanya zikirnya ialah kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan semua hambamu mengucapkan demikian. Berarti di sini menunjukkan Nabi Allah Musa itu ingin diajari doa khusus, zikir khusus yang tidak diucapkan oleh hamba-hamba yang lainnya. Qala, Allah berkata, Ya Musa, wahai Musa. Ini sekarang menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wahai Musa, lau anna samawati sab'a, kalau seandainya 7 langit, atau langit yang 7 ini, wa'amirahunna, dan penghuni-penghuni langit yang 7, ini para malaikat, ghairi selainku. Kalimat ghairi selainku kata Allah menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu di atas langit yang 7, bukan di dalam langit yang 7. Wal ardina sab'a, dan bumi yang 7 ini, fi kifatin, diletakkan dalam satu anak timbangan. Fi kifah, diletakkan dalam satu anak timbangan. Langit yang 7 disertai dengan penghuninya, bumi yang 7 disertai dengan penghuninya, diletakkan dalam satu anak timbangan. Wala ilaha illallah, dan kemudian kalimat la ilaha illallah fi kifatin juga diletakkan pada anak timbangan yang lain. Mau ditimbang, dibandingkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih berat. Allah mengatakan malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih condong, lebih berat daripada itu semuanya. Lebih berat daripada itu semuanya. Yakni kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi disertai dengan penghuni dan isinya. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah yang disebutkan dalam riwayat ini. Hadis ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan sama musannif, rawahu Ibnu Hibban wal hakim wa sahahahu, dan disahihkan sama al hakim. Hadis ini dari jalan Darraj Ibnu Sam'an, meriwayatkan dari Abu Haytham meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Naam, Darraj bin Sam'an dhaif. Dia dhaif. Dia lemah orangnya. Rawi yang lemah. Lebih lemah lagi, lebih parah lagi kedhaifannya kalau meriwayatkan dari Abu Haytham. Nah, sekarang ini kasusnya seperti itu. Darraj bin Sam'an, Darraj ibn Sam'an, dia meriwayatkan dari Abu Haytham. Nah, sehingga hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Dhaifkan sama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. di dalam tahqiq Mustadrak Al-Hakim. Dan juga dibaiatkan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala wa'ah ketika beliau membahas kitab tauhid dalam pelajaran-pelajaran beliau. Nah, dhaif dikarenakan penyakit tadi. Ada rawi yang bernama Darraj ibnu Sam'an, dia dhaif. Meriwayatkan dari Abul Haitham. Riwayat Darraj dari Abul Haitham lebih parah lagi. Nah, tetapi maknanya sahih. Maknanya benar. Secara makna didukung oleh hadis Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan sekarang. Tadi kan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri ya. Sekarang hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Secara makna sahih. Kita lihat. Saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, "Inna Nuhan qala libnihi 'inda mautih." Sesungguhnya Nabi Nuh berkata kepada putranya ketika beliau hendak meninggal. Kata Nabi Nuh, "Amuruka amuruka bila ilaha illallah." Wahai putraku, aku perintahkan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a. Kata beliau, karena sesungguhnya tujuh langit, langit yang tujuh, dan bumi yang tujuh, lau wudi'at fi kifatin, kalau seandainya diletakkan dalam satu anak timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah juga diletakkan dalam satu anak timbangan, rajahat bihinna la ilaha illallah. Rajahat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah lebih kuat, lebih berat daripada itu semuanya. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain. Naam. Sehingga secara makna sahih dari ucapannya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Digambarkan sedemikian rupa. Kalau seandainya seandainya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, itu semuanya diletakkan dalam satu anak timbangan, kemudian kalimat La ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lainnya, niscaya lebih berat kalimat La ilaha illallah. Kenapa demikian? Dikarenakan kalimat La ilaha illallah itu mengandung tauhid. Mengandung tauhid. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Juga mengandung meniadakan kesyirikan. Meniadakan kesyirikan. Dan ini merupakan afdalul a'mal. Amalan yang paling afdal. Yang paling mulia. Dan merupakan asasuddin, merupakan asas pondasi agama ini. Maka kebaikan yang seperti ini tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditandingi oleh apapun. Bahkan dengan kalimat ini, kalimat La ilaha illallah, diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya alam raya ini, manusia dan jin. Untuk ini pula disyariatkan jihad fi sabilillah. Disyariatkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, semua yang ada ini, yang ada di alam kaun ini, di alam dunia ini, surga dan neraka dan semuanya ini, itu semuanya untuk kalimat La ilaha illallah. Sehingga tentunya tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ini adalah keutamaan yang sangat besar untuk kalimat La ilaha illallah. Dan perlu diingat, keutamaan ini dicapai kalau memenuhi persyaratan-persyaratannya. Kalimat La ilaha illallah yang disertai dengan persyaratan yang ada. Sehingga tidak semata-mata melafadzkan saja. Namun melafadzkan kalimat La ilaha illallah disertai dengan ilmu. Mengilmui tentangnya. Meyakini kebenarannya. Melafadzkannya. Dan yang paling penting di sini ialah mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah ini ialah menjalankan agama ini secara utuh, melaksanakan perintahnya, semua atau segala jenis perintah, dan meninggalkan larangan-larangannya, segala dan semua jenis larangan-larangan. Naam, sehingga kalau ada orang yang berbuat demikian dan dia istiqamah sampai akhir hayatnya, maka dia termasuk minal muflihin, orang-orang yang beruntung dunia akhirat, mendapatkan janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimasukkan dalam surga dan diharamkan neraka atasnya. Naam, Allahu Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa dibahas pada kesempatan pagi hari ini, yang menjelaskan sekali lagi tentang keutamaan tauhid, keutamaan La ilaha illallah. Dan insyaAllah Ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bi'idznillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, wah. Untuk yang satu ini ya bukan di sini tempatnya. Nanti insyaAllah tempatnya nanti sore dalam pada pembahasan Fathul Majid. Dibedakan kalau yang kita butuh tauhid yang sederhana-sederhana saja. Untuk yang Fathul Majid insyaAllah ta'ala akan dibahas lebih rinci. Dan untuk permasalahan yang kemarin, yang terakhir, tentang masalah istitsna, nanti akan dibahas ulang insyaAllah ta'ala. Karena kemarin sudah di akhir waktu. Tamam, insyaAllah ta'ala. Penjabaran langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh dalam kitab Tauhid, apa ada hubungannya dengan kitab tiga lensa utama Usul Salasa? Yang di Usul Salasa yang menjelaskan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dan antara keduanya. Nah iya, kalau hubungannya berkaitan tentang masalah jumlah langit dan jumlah buminya, ya iya. Di semua kitab mesti ada hubungannya. Langit itu tujuh lapis. Bumi juga demikian tujuh lapis. Dalilnya, ya diantaranya riwayat ini yang sedang kita bahasin tadi. Menunjukkan bumi itu tiga lapis. Langit juga tujuh lapis. Wallahu'alam apa yang ada di antara lapisan-lapisan tadi. Apa hukum khitan bagi wanita yang sudah balig dan yang mau menikah? Khitan bagi kaum wanita hukumnya sunnah saja. Tidak wajib. Hukumnya sunnah saja tidak wajib. Ada khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, baik itu yang masih kecil atau yang sudah balig. Hukumnya sunnah saja. Tamam, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara hikmah atau tujuan khitannya wanita itu ialah untuk menstabilkan syahwat. Menstabilkan syahwat. Seorang wanita yang ada khitan, dan itu berbeda-beda tergantung wanitanya dan tergantung daerahnya masing-masing. Belum mencontohkan ketika itu ialah wanita barbar, wanita tatar. Itu sangat besar syahwatnya, karena kan belum dikhitan. Naam. Belum mengatakan di antara fungsinya ialah untuk menstabilkan syahwat. sehingga kalau ada bayi perempuan yang mau difitan itu dianjurkan tidak terlalu banyak motongnya. Sebab kalau terlalu banyak motongnya nanti akan jadi dingin syahwatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Secara hukum itu hukumnya sunnah saja. Tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.